Lark senantiasa menjunjung tinggi pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan semua pihak. Kami menyadari bahwa keberhasilan perusahaan merupakan hasil sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak. Dukungan yang konsisten menjadi fondasi yang kuat dalam mewujudkan setiap pencapaian perusahaan hingga saat ini. Kami menghadirkan souvenir yang dirancang khusus untuk mempresentasikan nilai penghargaan dan ungkapan rasa terima kasih yang mendalam. Kehadiran souvenir ini menjadi pengingat akan pentingnya hubungan yang sudah terjalin. Bagi kami, hubungan baik menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan masa depan yang lebih cerah. Punya pesan yang lebih personal? Mulailah merangkai cerita Anda.